membaca kitab suci Al-Quran, tapi tak menjalankan apa yang tercantum di dalamnya. Kita mengaku setan sebagai musuh, tapi kita begitu patuh pada bujukan mereka. Sebagai umat Rasulullah, tetapi bahkan kita tak pernah ikuti teladannya. Kita berharap jadi penghuni surga, tapi gagal melakukan hal-hal baik yang bisa membawa kita masuk ke dalamnya. Jadi penghuni surga.